bisa sebutkan dalil? Ya, lebih spesifik darinya. Tadi katanya ilmu dia hukumnya mubah, tapi terkadang dia fardu kifayah. Ya. Jika dia bisa membantu Islam, membantu kaum muslimin, perindustrian atau mungkin persenjataan dan sebagainya. Misalkan dalam Al-Qur'an Al-Anfal. Apa bunyinya? Wa'iddu artinya apa? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa min ar-ribatil khayl. Ya. Ya, persiapkanlah untuk melawan mereka kaum kufar apa yang kalian mampu dari kekuatan. Min ribatil khayl, dari tambatan-tambatan kuda. Ya, so itu salah satu istimbat dalil. Baik. Soal yang terakhir. Kemarin disebutkan bahwa al-ilmu adalah jihad fi sabilillah. Masuk dalam jenis jihad fi sabilillah. Mana dalil bahwa ilmu itu termasuk jihad fi sabilillah? Soal sulit. Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Nah. Itu dalilnya ada di Quran surat Al-Furqan ayat 51 sampai 52. Di situ disebutkan di bagian akhir ayatnya dijelaskan dengan jihad yang benar-benar yang kuat atau yang sebenar-benar. Nah, Hasan. Terus padahal ayat itu turun suatu pada turun ayat itu termasuk surat ayat makiyah yang turun surah makiyah iya sebelum hijrah padahal pada saat itu belum ada peperangan jadi yang dimaksud dia di situ itu lau syi'na la ba'asna fi kulli firqatin. Nadira Qulatul kafirina wajahidum jihadan kabir. Itu dalilnya. Talab ilmu adalah jihad fi sabilillah. Sudah. Kita melanjutkan insyaallah taala. Baca kitabul ilmi Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Berkata rahimahullah, melanjutkan pembahasan yang terdahulu, berkata rahimahullah, innal abida haqqan, sesungguhnya seorang hamba yang sejati, kata beliau, walladhi ya'budu rabbahu ala basira, dialah yang menyembah Rabbnya di atas basira. Ya, kemarin dijelaskan basira adalah pandangan hati dan ini lebih tajam dari pandangan mata sebab didalui ta'ammul, tafakkur, perenungan lalu meyakini kebenarannya dari Al-Quran dan Sunnah sehingga wa tabayyana lahul haqq maka telah terang baginya al-haq wa hadhihi sabilun nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah jalan dari nabi sallallahu alaihi wasallam قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah bahwa inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basira, di atas basira. Aku dan mereka yang mengikutiku. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku kami tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya. Jadi seorang hamba yang sejati, dia ini menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan Sunnah, alal ilm. Alal ilmi berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Fal insan, maka manusia, alladhi yatadhaharu, ini sebagai contoh, wa huwa ya'lamu annahu ala tariqi syar'i, hal huwa kalladhi yatadhaharu min ajalli, min ajli annahu ra'a abahu au ummahu yatadhahara. Maka manusia yang dia bersuci dan dia tahu bahwasanya dia di atas jalan syar'i, artinya dia mengetahui perintah bersuci, mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara bersuci, apakah dia itu sama seperti orang yang bersuci tapi hanya karena melihat orang tuanya, melihat bapaknya bersuci, melihat ibunya bersuci, begitu? Ya jelas ayyuhuma ablagh fi tahqiqil ibadah, mana dari kedua orang itu yang lebih mewujudkan peribadatan? Ya, sudah pasti rajulun yatatahharu li'annahu 'alima anna Allah amara bit-tahara wa annaha hiya taharatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jelas yang lebih ablagh, ya, lebih ablagh, lebih kuat di dalam mewujudkan peribadatan, jelas seseorang yang bersuci, karena dia tahu, dia alim bahwasanya Allah itu memerintahkan bersuci, dan bahwasanya bersucinya dia itu, yaitu bersucinya Nabi SAW mencocoki sunnah Nabi SAW. Fayatatahharu imtithalan li amrillahi ta'ala wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Am rajulun akhar yatataharu li anna hadha huwa al-mu'tad 'indahu. Dia bersuci imtithalan, yakni imtithal dalam rangka mengamalkan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan ittiba' kepada sunnah Rasul. Ataukah mereka yang, ataukah laki-laki apa orang lain yang bersuci li anna hada, karena itu hanya sebagai kebiasaan semata. Ya jelas ini berbeda. Satu, dia bersuci berwudu karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, dia merasa ini sebuah perintah dari Allah, seperti di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah ursilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhirih. Dan juga dia merasa bahwa wudunya ini perintah Nabi SAW, jelas itu lebih baik daripada seorang yang berwudu cuman berwudu biasa, hanya itu kebiasaan semata, tidak merasa dia sedang diperintah. Fal jawab bila syakka annal awwala huwa alladhi ya'budullah ala basira. Jawabannya sudah tidak ragu lagi bahwa laki-laki yang pertama tadi, dialah yang menjemah Allah di atas basirah, ya, Al-Kitab wa Sunnah, di atas ilmu, ini Al-Kitab wa Sunnah. Ya. Fahal yastawi hada wadak, apakah sama ini dan itu? Nah. Wa inkana fi'lu kulli minhuma wahidan. Meskipun perbuatan dari setiap keduanya itu sama, secara zahir sama berwudu, lakin hada an ilmin wa basira yarju Allah azza wa jal wa yahdar al akhirah. Tetapi yang ini, laki-laki yang di atas basira itu, berada dalam ilmu wa basira, dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perbuatannya dia takut, dia sangat berharap kepada akhirat, takut terhadap akhiratnya, wa yash'iru bi annahu muttabi'un lir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia merasa bahwasanya dia sedang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat berbeda. Ya, dia berwudu karena diperintahkan. Kemudian dia berwudu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Dia berwudu mengharapkan pahala. Dia berwudu karena takut terhadap akhiratnya dan merasa sedang mengikuti Sunnah Nabi. Jelas ini lebih ablagh fi tahqiqil ibadah. Wa aqifu 'inda hadhihi an-nuqtah. Dan saya berhenti pada titik ini, kata beliau. Wa as'alu hal nastash'iru 'inda al-wudu bi annana namtathilu li amri Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. Beliau bertanya kepada kita. Aku akan bertanya, kata beliau, apakah kita sudah merasa? Jadi ini dijawab sendiri-sendiri. Apakah kita sudah merasa ketika berwudu kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam firman-Nya, wahai orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian dan kaki yang sampai ilah, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Apakah sudah merasa demikian? Apakah kita ketika wudu ini perintah Allah? Apakah sudah seperti itu? Ini yang tahu diri-diri kita masing-masing. Atau hanya sekedar satu mu'tad, satu kebiasaan. Satu kebiasaan semata. Tidak ingat kepada perintah ini. Tidak ingat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah, ya, dalam usul fikih disebutkan, mengerjakan perintah yang wajib. Ya, seperti ini berwudu adalah perintah wajib. Ini tentunya mendapat pahala. Tetapi disebutkan dalam usul, yuthabu fa'iluhu imtithala. Diberi pahala pelakunya jika dia merasa imtithal. Jika dia merasa, oh ini perintah Allah, tunduk dengan perintah Allah dan mengikuti sunnah. Itu baru dia diberi pahala. Tapi kalau tidak merasa imtithal, dia tidak merasa imtithalan, ya hanya ya wudu biasa. Artinya tidak ada merasa dia diperintah Allah, tidak ada pahala baginya. Itu bedanya. Maka secara zahir tidak bisa terbedakan. Seperti dua orang berwudu, sama perbuatannya. In kana fi'lu kulli minhuma wahidan, sama berwudu secara zahir, tapi hasilnya tidak sama di mata Allah. Satu merasa imtithal, satunya biasa ikut-ikutan. Ini bahayanya. Maka sejak dini, jika punya nanti anak kecil, kita mentarbiyah anak-anak, biasakan anak sejak kecil ini merasa dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti terbiasa dia ikut-ikutan terus sampai besar seperti itu, tidak diajari dari kecil ikut bapaknya, bapaknya wudu, gini wudu ini, diajari wudu, ini wudunya Nabi kayak gini, yang ikut terus, tapi tidak diajarkan bahwa ini adalah imtithali amrillah, maka anak ini akan tidak akan merasa itu selamanya. Selama tidak ada bimbingan tarbiyah khusus masalah diniyah, dia hanya mengikuti bapaknya yang berwudu di atas sunnah, sudah betul bapaknya, dia mengikuti terus, tapi enggak pernah diajari ini adalah imtithal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Terus dia belajar ilmu yang lain. Khalas, dia hanya terbiasa kalau mau sholat, wudu dulu, harus wudu begitu. Tapi tidak merasa ini adalah imtithal. Gitu. Dan menyebabkan tidak sahnya, kemudian syarat sahnya wudu dan sebagainya. Ini cukup membahayakan, meskipun dia secara zahir melaksanakan perintah, tetapi tidak diberi pahala karena imtithal. Hal insan عند وضوئه يستحضر هذه الآية وأنه يتوضأ امتثالا لأمر الله هل يستشعر أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يتوضأ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini satu pertanyaan dari Syekh. apakah manusia ketika berwudu dia bisa menghadirkan ayat itu, menghadirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalati ila akhir ayat. Ketika berwudu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, apakah dia sudah merasa bahwa wudunya ini wudu Rasulullah SAW, bahwa ini wudu dalam rangka ittiba kepada Rasul SAW. Itu. Ini pengaruhnya dalam niat. Ya, niat ini yang sangat menentukan. Ya, niat ini menentukan sah atau tidaknya amalan. Meskipun secara zahir antum berwudu, ya, tapi kalau tidak niat, ya, tidak mendapatkan pahala, tidak membedakan antara perbuatan dan ibadah. Ya, niat ini ikhwah. Azmul qalbi, niat itu artinya azmul qalbi ala fi'lil ibadah imtithalan li amrillah wa rasulih. Ya. Ini penting sekali. Azmul qalbi. Kalau mau ditulis. Sulit. Mana ya? Mau ditulis Arabnya. Azmul qalbi. Atau begini ya. Ini ya dipalai aja. Intisaran li amrillah dipalai. Dipalai. Kompleks. Bahasanya pas. Intisaran. Itu animal qalbi. Hah? Azmu. Intisaran li amrillah. Jadi itu niat. Azmul azmul qalbi, azamnya hati, tetapnya hati, ala fi'il ibadah, di dalam mengerjakan satu ibadah, imtithalan li amrillah, dalam rangka imtithal, yaitu mengerjakan perintah Allah, dan ittiba'an lil Rasulillah. Dalam rangka ittiba' mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang mempengaruhi amalan kita ini dinilai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan Syekh tadi, apakah manusia ini ketika wudunya bisa menghadirkan ayat tadi surah Al-Maidah, dia merasa diperintah oleh Allah, apakah dia merasa wudunya itu sudah merasa dia mengikuti sunnah Rasul? Ya, al-jawab, kata beliau, jawabannya na'am. Ya. Al-haqiqatu, secara haqiqah, anna minna, bahwasanya sebagian dari kami, begitu. Artinya ada di sebagian dari kami, mayastahdhiru dzalik. Ada yang menghadirkan hal itu. Menghadirkan surah Al-Ma'idah dan merasa ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagian dari kami juga tidak seperti itu. Walihada, dan untuk ini yajibu 'inda fi'l al-ibadat an nakuna mutamathilin li amrillah biha hatta yatahaqqaqa lana bidzalika al-ikhlas wa an nakuna muttabi'in li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini wajib ketika di dalam mengerjakan ibadah-ibadah, maka kita harus merasa mutamathilin, merasa diperintah, merasa sedang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga terwujudnya bagi kita al-ikhlas. Ya, ikhlas ini hanya mengerjakan sesuatu hanya karena wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya karena diperintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Wa annakuna, dan hingga kita bisa ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamu, kami mengetahui, kata beliau, anna min syurutil wudu an-niyyah. Kami mengetahui bahwa termasuk dari syarat wudu, yakni syarat sahnya wudu, adalah niat. Lakin an-niyyata qad yuradu biha niyatul amal, wa hadha alladhi yubhathu fil fiqh. Tetapi niat ini kadang-kadang yang dimaksud adalah niat amal, seperti yang dibahas dalam masalah fikih. Ya, niat amaliyah, ya seperti ini, niat untuk beramal satu ibadah. Jadi kalau misalkan ibadahnya wudu, berarti azmul qalbi ala fi'li al-wudu. Salat ya fi'li salat. Dan tidak perlu dilafadzkan ya. Ini tanbih, bab masyhur kan, inda mujtami'in Indonesian khasatan ya Syafi'iyah, yakul bin ya nawaitu wudu'a li raf'il hadathi asghari. Fadhlillahi ta'ala. Kalau akbar berarti akbari. Kalau tajdid wudu gimana? Memperbaharui wudu niatnya gimana? Gak ada, artinya tanakut. Artinya, makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melafadzkan niat itu, setiap melafadzkan niat dalam ibadah, ketahuilah mereka itu orang gila, majnun. Kalau ibadah semua lafadz diniat, dilafadzkan semua ibadah, dia sendiri sebenarnya tanakut. Ya, dia sendiri artinya banyak yang tidak sama gitu. Kalau wudu tadi misalkan, nah itu wudu alirok bila hadafi asgori, Berarti kalau akbari berarti akbari. Kalau misalkan wudu sebelum ghusl gimana? Kan bukan asghari itu. Sebelum mandi janabah kan ada sunnah wudu. Kemudian tajdil wudu, tajdidul wudu. Jadi memperbaharui wudu min sunnah. Dapat pahala sekian pahala memperbaharui wudu. Berarti bukan raf'il hadas itu. Kan? Makanya tanyakan pada mereka, kalau memperbaharui wudu yaitu sunnah Nabi, gimana nawaitu wudu'a li tajdidil wudu? Kayak gitu. Insyaallah enggak ngomong begitu mereka. Tetap raf'il hadas, ya udah enggak kata hadas. Masih suci kita. Gitu. Kalau tayamum gimana lafadznya? Nawaitu tayamum bisu'id alal matrab, begitu di atas meja. Gimana? Artinya mereka sendiri ini bertentangan dengan, kalau memang mengharuskan harus dilafadzkan, harusnya jelas salat juga itu salat fardhu dzuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblah. Ya, lain taala. Ketika safar di atas kereta, sholli fardhu dzuhri rakaatain qasran alal matar, alal misalkan alal sayyarah, alal apa pesawat itu. Gimana? Menghadap kiblat, istiqbal gimana? Menghadap ke timur gitu. Duduk di kursi dan sebagainya. Maka itu Ibnu Mas'ud kalau mau niat sebutkan semua. Saya sholat menghadap kiblat, saya berdiri di rumah, terus ini harus jelas itu. Dan seluruh ibadah harus dilafadzkan. Jima' dengan istri minar ibadah. So, hubungan dengan istri pahala. Gimana niatnya? Nawaitu jima'an ila akhirnya. Minar muskilah. Ya, istri pertama dan sebagainya. Itu benar itu. Mas. Gila kalau emang harus dilafadzkan semua. Mas, kok lama lah mas? Niat dulu. Alhamdulillah. Maka itu niat fil qalbi. Namanya saja azmul qalbi, bukan azmul lisan. Niat itu azmul qalbi dan lebih kuat. Meskipun lisan yang ngomong, tapi kalau qalbinya ada azm, tidak berlaku. Gitu. Besok dia nawa itu butuh ada, tapi hatinya ada azam, tidak berlaku. Intinya niat itu dalam hati. Nah di sini lakin niat kadang niat, tapi niat itu kadang-kadang diingat yang dimaksud niat untuk amal ini dalam masalah fikih. Waqat yuradu biha niyatul ma'mul lahu. Kadang dimaksud, yang dimaksud diinginkan dengan niat itu niat al ma'mul lahu. Maksudnya untuk siapa kamu ibadah begitu? Untuk siapa kamu ibadah? Ada dua tinjauan niat itu. Niat pertama untuk fikihnya itu sendiri, amalian sendiri, niat wudu. Yang kedua al-ma'mul. Ya. Gitu. Jadi maksudnya itu al-ma'mul lahu, untuk siapa kamu ibadah itu begitu. Untuk orang lain atau untuk siapa, atau untuk Allah Subhanahu wa taala begitu. Wa hina idzin alaina an natanabba lihadil amr al-adhim. Maka ketika itu wajib bagi kita untuk perhatian terhadap perkara yang besar ini, perkara yang agung ini, sebab sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya amal ibadah niat itu. Sudah sahih niat fikihnya, sudah sahih, tapi niat makmulnya tidak sahih. Niat makmulnya untuk dipuji orang, misalkan untuk ini dan itu, biar dikatakan wah ini orang yang suka menjaga wudu. Kalau masalah wudu, puasa sunnah itu apalagi, nah, itu gampang, itu gampang hancurnya gitu. Puasa sunnah itu, orang puasa sunnah sudah niatnya awal niat bagus, niat muharram misalkan, dan muharram. Tapi ketika itu atau puasa Senin Kamis itu, makmulnya ini yang berat itu. Karena mungkin di sini pada puasa, akhirnya tidak enak tidak puasa, dia puasa. Sebenarnya niatnya bukan diwajihi lail karim. Ini bahaya. Kalau tidak puasa nanti tidak enak, masa salafi tidak puasa. Gitu. Jadi sebenarnya, subhanallah. Ya itu tergantung pada individu sih. Kadang-kadang yang merasa ini perintah Allah, ini sunnah begitu. Ada yang seperti itu, dan juga ada yang seperti itu. Itu sudah jelas tidak diterima. Gitu. Tidak diterima. Gitu. Ya tetap kita harus perbaikan diri. Tidak ada yang sempurna. Sudah benar gak niatnya ini gitu. Dari malamnya itu, wah besok ini ngumpul. Misalkan taras, wah kalau gak puasa gak enak ini misalkan. Semuanya pada puasa gitu, wah ada puasa dia. Kan sudah dari awalnya sudah niatnya untuk itu. Gitu. Ya kita mohon kepada Allah ya untuk mengampuni segala niat yang seperti itu. Itu masuk syirik kecil ya, kawan. Bahaya gitu. Jadi gitu, bahaya. Wa hiya an nastahdira wa nahnu naqumu bil ibadati an namtathila amra Allah biha li tahqiq al ikhlas wa an nastahdira anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa nahnu lahu muttabi'una fiha li tahqiq al mutaba'ah. Dan dia itu adalah kita berusaha menghadirkan, kami sedang mengerjakan ibadah dan mengerjakan perintah Allah untuk mewujudkan keikhlasan, dan kami menghadirkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, dan kami terhadap beliau muttabi'un, mengikutinya fiha, di dalam sunnahnya, li tahqiqil mutaba'ah, untuk mewujudkan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena min syurut shihhatil amal al-ikhlas wal muttaba'. Sebab termasuk dari syarat-syarat sahnya amal adalah ikhlas wal muttaba'. Alladaini bihima tatahaqqaqa syahadatu annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dengan keduanya ini, ikhlas wal muttaba'ah dalam beramal, ini mewujudkan termasuk mewujudkan makna dari syahadat annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na'udu ila ma dzakarna awalan min fadailil ilm. Kita akan kembali ke apa yang telah kita sebutkan yang pertama dari fadilah ilmu, keutamaan ilmu. Id bil ilmi ya'budul insanu rabbahu ala basirah. Yang dengan ilmu itu seseorang bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Rabb-nya di atas basirah. Wa yata'allaqu qalbuhu bil ibadati wa yatanawwaru qalbuhu biha. Dan hatinya terkait dengan ibadah, dan hatinya juga mendapatkan cahaya dengannya. Dengan basirah, ilmu Al-Kitab was Sunnah. Yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadatun la ala annaha adatun. Ya, dan jadilah pelakunya itu mengerjakan amal saleh itu, dia itu merupakan ibadah bukan kebiasaan semata. Walihada idza shalla al-insanu ala hadha an-nahwi fa innahu madmunun lahu ma akhbara Allahu bihi min anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Untuk itu, ketika seorang itu sholat dengan cara seperti ini, ya, imtithal, kemudian muttaba' Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hatinya benar, ya, berkait, hatinya selalu terikat dengan ibadah, fa innahu madmunun lahu, maka terjamin baginya dari apa yang Allah khabarkan bahwasanya min anna salata, bahwa salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat rajin tapi tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, fihi nadar. Ya, berarti harus ditinjau lagi. Sudah benarkah sholat kita dari sisi itunya? Niat fil amal wal ma'mulu lahu. amalnya benar enggak niatnya seperti ini, artinya sudah istihdar enggak dengan perintah ini gitu. Aqimus shalah misalkan, sudah istihdar enggak, dia sudah menghadirkan ayat ini apa enggak, bahwa dia sedang diperintah Allah. Terus dia sudah istihdar enggak, ini adalah perintah Rasul atau sedang mengikuti sunnah Rasul. Ya. Sudah bisa niat enggak azmul qalbi li fi'lil ibadah hadi, atau sudah dinadar lagi apakah makmulnya sudah benar atau belum gitu. Jadi itu dilihat, kalau insyaallah taala sudah dilakukan, insyaallah terjamin bahwasanya perbuatan itu ya, misalkan salat tanhanil fahsya wal munkar. Kalau masih belum itu, masih berbuat fahsya, perbuatan keji ya, dia tidak takut kepada Allah, munkar juga demikian, ini berarti ada masalah dengan ibadahnya. Ya. Ada sholat, dia sholat tapi masih mencuri itu gampang. Ya. Sholat tapi pacaran itu gampang. Itu ajib, ajib. Ya. Maka yang antum lihat kan, mereka yang sok-sok Islami begitu, ya. Apa? Selalu membuat kegiatan dengan nama Islami, tapi ikhtilat bainar rijal wan nisa, bahkan ikhtilat khosso, maksudnya pacaran misalnya, sampai pacaran seperti itu. Sudah asyik gitu SMS-an dengan wanita, ini no minaz zina ya kawan. Artinya kecuali dia berbicara tentang ilmu, itu pun ya kenapa harus sama ikhwan? Kalau tidak ke ustadznya saja tanya gitu, tidak usah disebutkan namanya, dari hamba Allah tanya begitu. Sudah aman dia dari fitnah, ustadznya juga aman dari fitnah. Pertanyaan begitu kepada ustadznya, ya. Aman, kenapa harus sama rijal yang saling mengenal? Dengan nulis itu adalah kita saling membayangkan, wah ini syahwat itu, ada syahwat. Makanya ngaji di atas sunnah kok pacaran gitu. Apalagi dalam permasalahan adabun nikah yang memang harus dibahas kayaknya nih kok. Ada bekal-bekal pernikahan itu. Kayaknya ada spesial edisi spesial untuk bahas itu gitu. Karena kalian kan untuk bekal itu. Nanti anak siapkan kitabnya. Ya, sebab cara dalam nador, bagaimana nador apa calon pinangan, terus bagaimana adabnya dalam sampai memiliki anak nanti itu. Nah, ini banyak kesalahan di kalangan ikhwah yang di nador untuk calonnya, ada yang ngasih biodata, ya. Ada yang ngasih foto, ada yang ta'aruf via SMS, ini semuanya batil ya kawan, batil, itu no minum pacaran, artinya itu wasilah menuju keburukan gitu. Ya benar, ini pakai wasilah, ada wasilah yang amanah, tapi tidak perlu didetailkan begitu. Ini misalkan ada rijal sudah ngaji alhamdulillah, belum bisa baca kitab tapi semangat. Akhwatnya juga, ini ada akhwat sudah ngaji sudah lama, sudah bercadar, dia lulusan ini misalkan belum bisa baca kitab tapi ibadahnya bagus. Gimana? Nador apa enggak? Nador dulu, enggak usah ragu. Kalau sudah azam dua-duanya, kan sama-sama enggak kenal. Nador itu tidak melazimkan orang ini harus jadi. Nah, nador ini harus di rumahnya yang aman dari fitnah, harus ada wali. Ya, kecuali dia enggak pakai cadar, ya. Bisa nador tiap hari, ya. Nah, ini wanita yang musta'mal. Sudah dinikmati banyak orang gitu. Dan rugi kita punya istri yang sudah dinikmati banyak orang. Seperti itu ya Pak. Jadi nador sama orang tuanya. Selesai, jangan terlalu banyak bicara, artinya wajahnya cocok gitu. Dari sisi anak insya Allah cocok. Apa dari anti cocok, kalau sama-sama cocok kita teruskan ke jenjang berikutnya. Ini taruh. Ya insya Allah butuh istikharah dulu, ya sudah pulang. Tidak usah SMS-an. Kalau tidak usah SMS-an, lagi ngapain? Ayo ini misalkan, Jangan lupa besok puasa. Kalau empat ya, omong kosong. Enggak ada perlunya seperti itu. Kamu bukan suaminya, dia juga bukan istrinya. Jangan sok-sok merasa suaminya. Jangan sok merasa ininya gitu. Enggak ada kamu pacaran dalam salafiyin. Sudah tutup, baru setelah itu ada khobar dari walinya, insyaallah bisa diteruskan ta'aruf. Bawa keluarganya, bawa walinya, kita bicara sudah situ. Banyak gitu. Itu pun belum tentu jadi. Nanti kita tanya apa syaratnya suami dan sebagainya, dan untuk bagaimana yang diinginkan dan sebagainya, bagaimana bentuk pernikahan itu dibahas sudah detail. Atau bisa puas melihat wajahnya. Itu pun misalkan ada tidak cocok, loh, apa tidak bisa diteruskan. Atau butuh istikharah lagi. Sudah proses ketiga khidbah. Itu memang rumit kalau seperti itu kelamaan gitu. Biasanya paket itu jadi satu. Nador cocok taruh sekalian. Baru tentukan khidbah, kelas sudah ketemu lagi nikah sudah. Jangan SMS-an gitu. Pacaran itu. Itu termasuk fahsya wal munkar. Maka itu harus koreksi kita. Jangan sudah merasa puas dengan ibadah ini, kok masih gampang ya berbuat fahsya wal munkar gitu. Oh, berarti ada yang salah ini sholatnya gitu. Diperbaiki lagi amaliyahnya. Ya tidak ada yang sempurna manusia ini. Mestilah jatuh kesalahan sudah pasti itu. Kita tidak ada yang mensucikan diri di sini. Artinya anak ngomong begitu itu memang kebiasaan kita seperti itu gitu. Bukan yang memang harus dihindari. Ya, jadi sempurna sulit, kita bukan malaikat gitu kan. Tapi adalah di situ usaha untuk seperti itu gitu. Ada usaha tidak bergampang kan maksudnya. Tidak bergampang. Kalaupun kalian terjatuh, kita semua terjatuh dalam perbuatan itu, sudah tutup saja. Tidak usah disebarkan, tutup saja. Kita berharap aib itu akan diampuni Allah SWT. Sebab kalau dibuka di akhirah, aduh, bukan main malunya. Seluruh manusia melihat, malaikat melihat. Seluruh manusia akan lihat aib kita. Lebih malu daripada di sini. Di sana lebih nyata daripada di sini. Lebih nyata. Oh, kamu ini dulu ustadz yang itu. Ternyata na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ternyata becat juga kayak gitu. Na'udzubillah. Itu perlu subhanallah. Kita benar-benar harus ini koreksi. Ewa. Mati. Mati. 9 masih. Nah, kita lanjutkan min ahammi fadailil ilm ma yali. Bila sebutkan dari yang paling pentingnya keutamaan-keutamaan ilmu itu berikut ini. Min ahammi berarti tidak semuanya, yang beliau sebutkan paling pentingnya begitu. Menurut beliau rahimahullah. Awalan annahu irsul anbiya. Bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi. Al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran. Dan para nabi alaihi salatu wassalam tidak mewariskan dirham, mata uang perak, atau perak, wala dinar, dan juga emas. Innama warasul ilma, dan sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhada bil ilmi faqad akhada bihaqdin wafirin min ithil anbiya. Siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan nabi. Ya. Fa anta al-an fil qarnil khamisi ashr. Idza kunta min ahli al-ilmi tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hada min akbaril fadail. Dan kamu sekarang ada di kurun 15 apa ini? Di kurun 15 berarti 1015, kurun yang ke-15, abad yang benar ya, abad 15 memang sampai 15 sekarang 1400 kan. Oh begitu ngitungnya. Oh, ini sudah masuk abad 15 gitu ya. Ayo ya, benar berarti ya. Berada di abad 15. Jika kamu sekarang termasuk ahlul ilmi, maka engkau telah mewarisi Nabi Muhammad SAW. Wa hadha min akbar fadailah, paling besarnya fadilah. Iya ya ikhwah. Ya, mewarisi warisan Nabi SAW. Masya Allah. Sebab Nabi hanya mewarisi itu, Al-Quran dan Sunnah. Semakin banyak kita mengambilnya, semakin banyaklah warisan Nabi ada pada kita. Ya. Nah. Yang kedua, thaniyan annahu yabqa wal malu yafna. Bahwa ilmu ini dia itu kekal dan harta dia punah. Ya. Fahada Abu Hurairah, maka inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min fuqara'is sahabah, termasuk dari fuqara'nya para sahabat. Bahkan Abu Hurairah ini ya, dari paling fakirnya sahabat, atau bisa dikatakan koordinatornya Al-Sufah ya. Abu Al-Sufah itu serambi di Masjid Nabawi yang isinya ini orang-orang fuqara al-masakin, sudah tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak mampu untuk bekerja, tinggalnya di situ. Ya. Makan bersama juga, kalau Nabi lapar, ya lapar semua. Begitu. Nah, di situ, koordinatornya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Yang namanya koordinator sekelas Abu Hurairah, tidak mungkin beliau kenyang, yang lain lapar. Bisa jadi beliau paling lapar daripada yang lain. Di situ Abu Hurairah, hatta innahu yasqutu minal jau' kal mughma alayh, sampai dia pernah jatuh seperti pingsan karena lapar. Karena laparnya. Kita belum pernah insyaallah kelaparan sampai hampir pingsan mungkin. Ya, alhamdulillah. Pernah, ya. Mungkin pernah, tapi enggak pernah. Hampir pingsan begitu. Itu perutnya sudah diganjal. Kan belum pernah kita. Insya Allah belum pernah. Alhamdulillah ala kulli hamd. Ini Abu Hurairah, ujiannya seperti itu. Wa as'alukum billah, aku bertanya kepada kalian. Ya. Hal yajri li Abi Hurairah dzikru bayran nas fi asrin hada am la? Ya. Apakah Abu Hurairah dapat pahala ketika disebutkan di tengah manusia di masa ini? Dari masa beliau sampai masa sekarang, ketika menyebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah? Abu Hurairah terkenal paling banyaknya periwayatan hadis. Paling banyak di kalangan sahabat laki-laki Abu Hurairah. Kalau di sahabat perempuan dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Hurairah itu paling banyak periwayatan hadis. Sebab apa? Beliau senantiasa berada dekat pintu Nabi. Beliau masuk, Nabi masuk, dapat hadis. Nabi keluar, dapat hadis. Dan kerjaannya menghafal di masjid itu. Maka tidak heran, Abu Hurairah paling banyak dalam periwayatan hadis. Dan alhamdulillah, hadis yang sampai kepada kita banyak dan kita tidak asing dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, apakah beliau dapat pahala dengan disebutnya hadis sampai saat ini? Nah, ya jadi insyaallah kathiran. Tentunya sudah apa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yakun li Abi Hurairah ajrun man intafa bi ahadithihi. Dan Abu Hurairah insyaallah mendapatkan pahala dari hadis, dari pemanfaatkan apa, dari pemanfaatan hadis-hadis beliau. Maka dari sini al-ilmu yabqa wal mal yafna. Maka ilmu ini kekal sifatnya abadan. Dan harta itu yafna. Falaika ya talibal ilmi, la talibal ilmi, an tastamsika bil ilmi, faqad thabata fil hadith, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idha mata al-insanu inqata amaluh, illa min thalath, sadaqatun jariyah, aw sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. أو يجوز قال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. maka apa namanya wajib bagimu wahai penuntut ilmu, engkau berpegang teguh terhadap ilmu. Maka telah sabit dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, jika seorang itu meninggal terputuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang manfaatnya jari. Jadi jalan terus begitu. Jadi antum sedekah dan hasil memanfaatkan sedekah ini jariah alal hal, apa, di atas kebenaran begitu. Ya, misalkan ya masjid begitu. Antum sedekah untuk keramik masjid biar anak yang beli misalkan, sudah. Kita yang beli. Itu kan dipakai terus di injak orang untuk sholat ini hijri. Ya berjalan terus gitu. Sampai masjid itu apa habis begitu. Gitu. Atau yang lain gitu. Suatu, dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Atau ilmu yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau tidak punya duit, ya ilmu saja. Kita juhud fi thalabil ilmi, niatnya dibenarkan karena Allah Subhanahu wa taala, raf'ul jahl an nafsihi baru li ghairihi. Baru yang saat itu mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Ya, kita ajarkan kepada orang lain, satu keberanian kita dapat, nanti diamalkan dapat pahala seperti itu. Terus seperti itu. Awaladin salih, awaladun salihun yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan kepadanya. Thalithan, dari fadilah ilmu, annahu la yatta'ibu sahibuhu fil hirasa. Bahwasanya ilmu ini tidak membuat capek yang punya di dalam menjaga. Tidak membuat capek yang punya di dalam penjagaan. Kenapa? Li'annahu idha razaqakallahu ilman. Karena jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikanmu rizki dari ilmu, fahamalahu fil qalbi, famahalluhu fil qalbi, maka tempatnya di hati. La ihtaju ila sanadiq aw mafatih aw ghairiha, tidak butuh tempat, ya, brankas-brankas, kotak-kotak untuk nyimpan ilmu. Ya. Tidak ada ilmu disimpan di kotak. Ya. Aw mafatih, tidak butuh kunci-kunci tertentu atau selainnya. Wa fil qalbi mahrus, dia dalam hati terjaga, mahrus. Wa fi nafsi mahrus, dalam jiwa ini juga terjaga. Wa fil waqti, ya, dan di saat yang bersamaan, nafsuhu wa harisun laka, dia ilmu ini bisa menjagamu. Di saat yang bersamaan dia itu bisa menjagamu. Justru kita tidak perlu menjaga, artinya tidak perlu menjaga secara zahir. Ya, maksudnya menjaganya secara murojaah, jaganya seperti itu. Tapi kalau tidak butuh ditaruh di mana begitu, li'annahu yahmika minal khatar bi'idnillah, sebab ilmu itu bisa menjagamu dari bahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahaya syirik terutama. Ya, kita mengetahui ilmu-ilmu apa perbuatan-perbuatan yang membatalkan Islam, ya, dengan sendirinya 10 membatalkan Islam itu akan menjaga kita insyaallah dari perbuatan itu. Itu menjaga minal khatar yang paling khatir, paling bahaya, yaitu syirik. Fal ilmu yahrisuka, bahkan ilmu itu yang menjagamu, menjaga dari keamanan akhirat. Bisa juga keamanan dunia, tentunya lebih besar keamanan akhirat. Walakinnal mal anta tahrisuhu, tapi harta kalian yang menjaganya, engkau yang menjaganya. Taj'alu fi sanadiq waro al aglak, ya, engkau menjadikan harta itu, menaruhnya di kotak-kotak, di berangkas-berangkas, ditaruh di belakang pintu. Wa ma'adalih takunu ghairu mutma'innin alaihi, itu pun kamu juga masih belum merasa aman dengannya, ya. Sudah disimpan di berangkas, dikasih sandi, ya, kasih password, masih di bawah tanah, itu pun masih belum aman. Itulah harta. Ya, tapi kalau ilmu mahrus fil qalbi, kapan dia keluarkan dia bisa, ya, tidak butuh kunci. Ya, seperti Imam At-Tirmidzi rahimahullah, lupa bawa buku ketika mau setor ngangkat derajat hadis ke seorang syekh. Ya, bukunya ternyata keliru, yang dibawa bukan buku itu, buku yang beliau tulis. Akhirnya, tapi hadis-hadis itu sudah ada dalam hatiku. Fadal, baca. ada sekian ribu hadis yang ada di hati beliau itu. Dibaca sekali baca, oh Syekh. Masya Allah. Kamu jangan-jangan pernah bertemu saya, katanya. Belum pernah ya Syekh? Belum pernah, abadan. Itu antar negara. Antar negara. Belum pernah. Kok kamu meriwayatkan kok persis seperti apa yang saya ucapkan gitu. Tapi belum pernah ya Syekh. Ini bahasa ana saja terjemahannya. Coba saya tes kamu. Diberikan 100 hadis saat itu, sekaligus dibaca 100 hadis. Terus murur gitu. Yang selain itu, yang selain sekian ribu itu, langsung saya itu di replay. Diulangi, saat itu juga 100 hadis lancar seperti membaca surah Al-Fatihah. Balasannya adalah langsung, oh, sahih. Berarti benar. Hadis itu enggak ada di ini. Imam Trimidi itu kalau masuk pasar ditutup kupingnya. Karena khawatir perkataan-perkataan jelek itu merusak. Beliau langsung hafal. Dalam keadaan terburu-buru pun beliau 40 hadis itu nyangkut itu. Dalam ke pasar mau hajat terburu-buru perpapasan sama seorang rawi, saya mau nyampaikan hadis 40. Sampaikan 6. Terus jalan ke pasar. Ketemu lagi ya masih hafal 40. Kalau kita kan ngelamun, mau kesini misalkan, orang nyampaikan hadis, ya ya ya sudah, sampai hilang. Itu al-imam, at-Tirmidzi, mahrus fi qalbi, alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga, tapi jaganya murojaah itu, murojaah. Nah. Sampai di sini dulu ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.